tanpa pamit ninggalke cerita sing pae keraton katenku kepengen jare. Lereng arko ilis tapi saksi ngonku nangis rasa ngeati koyo tak simpen neng ati janjimu nalika neng sekar pasi Terima kasih.